الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab sahih al-imami muslimin rahimahullahu ta'ala, kitab al-birri was-silati wal-adab, kitab perbuatan-perbuatan baik, silaturahim dan adab-adab. Bab yang ke-16, babu nasril akhi zaliman au mazluman, bab memberi saudara pertolongan dalam keadaan dia berbuat zalim atau terzalimi. Kedua-duanya ditolong, ya. Kedua-duanya diberikan pertolongan, menolong saudara yang menzalimi dan yang terzalimi. Tentang perbuatan zalim, bagaimana haramnya, kerasnya ancaman, dan bahkan beratnya hukuman yang diancamkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam hadis yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Sementara sekarang adalah salah satu dari perbuatan baik albir, dan juga salah satu dari adab berhubungan di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain, muslim dengan muslim lainnya, yaitu selalu memberinya pertolongan, selalu menolongnya. Apalagi terkait dalam masalah kezaliman ini, maka seorang muslim mesti menolong saudaranya yang sedang berbuat zalim dan juga yang sedang terzalimi. Nanti akan kita ketahui bagaimana Nabi menjabarkan dan menguraikan pembahasan ini. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 1 di bawah bab ini, nomor 6529. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Ahmad bin Abdullah ibn Yunus qala haddathana Zuhairun qala haddathana Abu Zubair an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhuma qal, ia berkata, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, ia berkata, iqtatala ghulamani ghulamun minal muhajirin wa ghulamun minal ansar, fanadal muhajiru awil muhajiruna ya lal muhajirin wa nadal ansari awil ansar ya lil ansar, ya, ya lil muhajirin wa nadal ansari awil ansar ya lil ansar, fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma hadha da'wa ahlil jahiliyah, قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا Fakasa'a ahaduhumal akhara faqala la ba's wal yansurir rajulu akhahu zaliman aw madhluman in kana zaliman falyanhahu fa inna lahu nasrun wa in kana madhluman falyansurhu. Ya, ini hadis yang pertama. Isinya adalah bagaimana tuntunan Nabi kepada seorang mukmin untuk bersikap, bertindak terhadap saudaranya yang sedang terzalimi atau menzalimi. Dimulai dengan cerita, dan ini menunjukkan bahwa para sahabat itu manusia, bukan malaikat. Para sahabat itu manusia biasa, terjadi pada mereka apa yang terjadi pada manusia lainnya. Hanya saja mereka selalu segera untuk memperbaiki diri dan bertaubat, menyesali kesalahan dan berupaya meninggalkannya, dan cepat sekali mengambil pelajaran ketika diberi pelajaran oleh Rasulullah SAW. Mereka dibimbing, diarahkan, ditarbiyah, ya, diajari oleh Nabi SAW. Kata Jabir, iqtatala gulamani, ya, ada dua orang sedang berkelahi, ya, iqtatala gulamani, ada dua orang remaja, anak-anak, ya, yang sedang berkelahi. Satu gulamun minal muhajirin, satu dari kalangan muhajirin, wa gulamun minal ansar, lawannya dari ansar, ya. Ini mereka berkelahi. Fanadal muhajiru awil muhajirun, ini ragu perawinya, ya. Lalu yang orang muhajirin ini, yang dari kalangan muhajirin ini, memanggil, menyeru, nada yunadi, nidaan, memanggil, menyeru, ya. Apa seruannya? Ya lil muhajirin. Jadi dia memanggil orang-orang muhajirin, ya, menyeru orang-orang muhajirin. Wa nadal ansari awil ansar, ya, yang orang ansarnya juga memanggil, ya lil ansar, menyeru, memanggil orang-orang ansar, meminta apa? Pertolongan, meminta pembelaan, ya. Ini cerita Jabir bin Abdullah, Jabir Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ketika terdengar saling memanggil, yang muhajirin memanggil muhajirin, yang dari kalangan muhajir memanggil orang-orang muhajirin, yang dari kalangan ansar memanggil orang-orang ansar. Dikhawatirkan terjadi bentrokan besar, tawuran antara muhajirin dan ansar. Ya. Karena yang diangkat di situ sudah ras, ya, sudah suku, sudah kalangan tertentu, sudah pihak-pihak tertentu untuk berlawanan dengan pihak. Kalau mereka berdua saja, ya, bisa jadi tidak terlalu besar masalah. Tapi kalau sudah dipanggil nama muhajirin, sudah ditegakkan bendera muhajirin, kemudian ditegakkan pula bendera ansar, kemudian berhadapan, ini kan bahaya besar. Ya. Maka fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu Nabi keluar. Ya. Kata Jabir, faqal, dan Nabi berkata dengan penuh teguran, ma hadha da'wa ahli jahiliyah. Apa ini? Sudah mulai seruan-seruan jahiliyah dikumandangkan, karena di masa jahiliyah kan masalah rasisme ini besar sekali, kental sekali. Perperangan antara suku, ya, permusuhan antara keluarga, antara warna kulit, ya, sangat luar biasa kentalnya di masa jahiliyah. Ya. antara, apalagi mereka orang-orang yang sangat perhatian kepada keturunan suku. Makanya peperangan antara suku, pertumpahan darah antara suku ini luar biasa, yang berkepanjangan dan tidak ada henti-hentinya. Sampai kapan? Sampai datang Islam. Sampai datang Islam, dan Islamlah yang mengikis semua penyebab-penyebab permusuhan tersebut. Semua pertumpahan darah disebabkan oleh suku, oleh warna kulit, oleh apapun juga latar belakang duniawi, itu semuanya dilenyapkan oleh Islam. Bahkan di Madinah itu, sebelum Nabi hijrah, sebelum Islam tiba, itu perang berkepanjangan. Padahal asal-muasal sukunya itu, pangkal dari sukunya mereka bersaudara. Ya. Nah, kemudian nanti berkembang, nanti secara di cabang-cabangnya ini bermusuhan. Peperangan antara Aus dan Khazraj itu waktu yang lama. Padahal mereka dari satu keluarga. Tapi karena ini sudah suku besar, Ausnya suku besar, Khazratnya suku besar, dan tawuran selalu ada. Peperangan, bukan lagi tawuran, perang. Ya. Lalu datanglah Islam, dan Islam yang menyatukan. Ya. Dan ini yang diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bahwa mereka awalnya berperang-perangan, bermusuh-musuhan, ya, akhirnya datang Islam dan mempertautkan di antara hati mereka dan menyatukan mereka. Makanya tidak ada kesatuan yang menjamin perdamaian hakiki kecuali Islam. Yang dituduh menumpahkan darah, Islam yang menyatukan. Karena mereka diikatkan dengan ikatan yang kokoh, buhulan yang kuat. Ya. Buhulan itu buhulan la ilaha illallah. Bila mana benar la ilaha illallah mereka semuanya, maka akan terjadilah keutuhan yang luar biasa. Kasih sayang yang indah. Tidak akan berulang dalam sejarah manusia kasih sayang yang indah terjadi di antara Muhajirin Ansar. Tetapi karena mereka manusia, dan mereka syaitan serta bala tentaranya, iblis beserta bala tentaranya tetap akan ada terus, maka akan ada riak-riak yang seperti ini. Akan ada kekacauan-kekacauan yang seperti ini. Pertama, karena mereka manusia. Islam tidak membentuk manusia jadi malaikat. Catat baik-baik bahwa Islam dengan pelajarannya, dengan ajarannya, dengan tuntunannya tidak mencetak manusia jadi malaikat. Bukan. Ya. Kemudian yang kedua, selama dunia ini terbentang dan belum lagi berjatuhan satu pun bintang dari langit, maksudnya belum tiba hari kiamat, maka hal-hal yang seperti ini pasti akan terus ada. Ya, akan seperti walaupun dari di antara orang yang beriman. Ya, setan tetap akan berusaha untuk menyesatkan, untuk menggoda, merayu, membujuk, menyesatkan sampai hari kiamat. Dan mereka bukan tenaga-tenaga yang 1-2 bulan pengalamannya. Ya. Jadi guru besarnya setan-setan yang menggoda manusia itu adalah iblis yang pengalamannya tidak akan ada tandingannya. Semenjak dia berhasil menggoda Nabi Adam untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, itu selalu ada diklatnya. Dia akan terus mengadakan diklat, pendidikan dan pelatihan untuk bala tentaranya. Baik itu dari kalangan jin sendiri. Makanya dia selalu mengumpulkan bala tentaranya di kerajaan singgasana yang ditegakkannya di lautan. Nabi yang menceritakan ini. Nanti dikumpulkan semua. Hah? Dia membuatkan, melakukan evaluasi. Ya. Memberikan penghargaan-penghargaan untuk mereka yang memiliki pencapaian-pencapaian, menghasilkan pencapaian-pencapaian yang dia inginkan. Semuanya melapor, saya telah berhasil melakukan begini, dalam menggoda manusia setiap hari. Ya, setiap hari. Berhasil seperti ini, berhasil begini, begini, begini, semuanya. Yang dia lihat adalah sesuatu yang monoton. Kamu tidak, bukan hal yang baru kamu lakukan. Ini sudah strategi yang lama, klasik. Ketika datang salah satu tentaranya dari syaitan, mengatakan, saya melazimi pasangan suami istri. Saya lakukan berbagai macam cara sampai dia bercerai. Ya. Keberhasilannya, salah satu dari tentara ini, keberhasilan tentaranya ini untuk menceraikan pasangan suami istri ini dihargai dan diapresiasi dengan baik oleh iblis. Bahkan dia didekatkan, dipeluknya, dikatakannya inilah suatu keberhasilan yang luar biasa. Ini yang saya inginkan dari kalian. Beri yang baru, cari yang baru, cari langkah-langkah yang baru. Jadi selalu ada evaluasi. Kalau nanti mereka tentaranya ini masih melakukan hal-hal yang lama, dia coba untuk membangkitkan semangat mereka untuk melakukan cara-cara yang baru. Dan itu bukan hanya di kalangan tentara jin yang dia lakukan, tetapi dari kalangan manusia pun demikian. Maka semakin berkembang cara setan-setan manusia untuk menolak kebenaran. Ya. Luar biasa. Terkadang tanpa malu-malu mengeluarkan kotoran dari mulutnya. Menampakkan kebusukan di dalam yang ada di dalam dadanya. Di hadapan semua orang. Bertahun-tahun dia belajar sampai tingkat pendidikan yang tertinggi. Ini luar biasa. Kecerdasan terkadang menjadi senjata iblis. Kecerdasan seorang menjadi senjata bagi iblis untuk membuat tentaranya dari kalangan manusia ini memberikan strategi-strategi yang baru. Ya. Strategi yang baru yang bahkan tentara bangsa jin pun kalah oleh mereka. Tentara dari bangsa jin pun kalah oleh tentara iblis dari kalangan manusia. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa yang terjadi di zaman para sahabat? Yang pertama penyebabnya mereka manusia biasa. Dan datangnya Islam bukan untuk mencetak mereka menjadi malaikat. Kekurangan pasti ada. Kesalahan di antara mereka pasti terjadi. Pertentangan, pertikaian, perkelahian, dan bahkan peperangan. Pasti ada karena mereka manusia biasa. Kemudian yang kedua tadi. Ya, iblis tetap ada, permusuhan tetap akan berlanjut sampai hari kiamat. Ya, sampai sebelum nyawa melewati tenggorokan, permusuhan tetap akan ada antara setan dengan manusia. Jadi ketika terjadi perkelahian antara Ansar dan Muhajirin dan mereka merasa tidak puas dan dihasut-hasut oleh setan, akhirnya mereka membawa nama tadi. Mereka pertama berkali tidak ada membawa nama. Nah, bukan membawa nama yang bendera tadi ya. Tetapi hanya pribadi. Terkadang di dunia ini penyebab awalnya itu. Berkali sesama mereka saja. Tetapi ketika mereka sudah mulai memanas, akhirnya dibawalah. Nama suku, nama daerah, atau warna kulit, atau bahkan ya, antara pribumi dengan yang bukan pribumi. Nah, semua dakwah jahiliyah ini muncul nanti bendera-benderanya. Ini yang bermula. Setelah mendengar itu, Nabi SAW mulai ya, mengkhawatirkan. Maka dia mengatakan, ma hadza dakwah jahiliyah. Nah, sudah mulai ditegakkan bendera jahiliyah. Karena di masa jahiliyah itu yang terjadi. Peperangan antara suku, antara kabilah, antara daerah, tempat. Ya. Luar biasa. Nabi ingatkan itu. Kemudian mereka yang telah berkumpul dengan panggilan tadi, karena mereka dipanggil, maka Muhajirin Ansar yang sudah berkumpul dengan panggilan tadi mengatakan, qalu la ya Rasulullah. Tidak. Tidak. Maksudnya mereka datang, ya, tujuannya bukan untuk semakin memperkeruh permasalahan. Ya, mereka dua kelompok ini, Muhajirin Ansar, datang tujuannya untuk melerai dan bukan untuk kemudian juga untuk menyelesaikan permasalahan atau mengingatkan dua orang ini. La ya Rasulullah, illa anna ghulamaini tatala fakasa'a ahaduhuma al-akhar. Ada dua anak-anak yang sedang berkelahi dan salah satu dari mereka menyakiti, merasa apa, tidak mungkin menang, akhirnya meminta bantuan dan insya Allah akan selesai. Jadi mereka mencoba untuk memahamkan Nabi SAW. Jadi mereka datang ketika mendengarkan panggilan dari dua orang yang sedang berkelahi tadi, tujuannya bukan untuk semakin merunyamkan permasalahan tetapi untuk menyelesaikan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan faqala la ba's, kalau memang itu tujuannya tidak mengapa. Ya, untuk tujuannya kedatangan kalian tidak mengapa, dan bahkan inilah yang seharusnya dilakukan. Wal yansurir rajulu akhahu, karena hendaknya seseorang itu menolong saudaranya. Menolong dalam hal apa? Menolong ketika dia menzalimi, zaliman au mazluman, atau ketika dia terzalimi. Antara yang dua berkelahi itu kan ketika ada mulai yang memanggil panggilan nama besar tadi, Ansar dan Muhajirin, itu kan salah satu dari mereka ada yang merasa tidak kuat untuk melawan sehingga dia membutuhkan pertolongan. Berarti dia yang terzalimi. Berarti yang satunya lagi yang menzalimi. Ya. Atau sebaliknya terjadi. Maka tidak apa-apa kalian datang, tetapi prinsipnya adalah membantu saudara kita yang sedang menzalimi, menolong seseorang atau saudara kita yang sedang menzalimi atau berbuat zalim, dan juga membantu saudara kita yang terzalimi atau yang dizalimi. Jadi kedua-duanya ditolong. Hanya saja dalam pemahaman kita, bantuan dan pertolongan itu kan sebenarnya yang berhak mendapatkan adalah yang dizalimi atau yang terzalimi. Maka bagaimana kita membantu dan menolong orang yang sedang berbuat zalim? Apakah dia ditambah lagi kezalimannya, yaitu dibantu dia dalam berbuat zalim, atau bagaimana? Nah, ini yang juga ditanya oleh para sahabat di dalam riwayat yang lain. Maka di sini Nabi mengatakan in kana zaliman, tidak ada pertanyaan di sini. Nabi SAW langsung menjelaskan makna bagaimana menolong saudara dalam berbuat zalim, ketika berbuat zalim. Ya. In kana zaliman falyanhahu. In kana zaliman falyanhahu. Ketika dia sedang berbuat zalim, maka tolonglah dia. Bagaimana cara menolongnya? Falyanhahu. Cegah dia. Jadi menolongnya dalam berbuat zalim itu adalah mencegahnya dari berbuat zalim. Ya. Mencegahnya dari berbuat zalim. Hentikan dia. Tahan dia. Nasihati. Ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila mana perlu dengan ketegasan, ya, tegaskan. Bila perlu dengan wewenang sehingga dia diberikan pelajaran, ya, yang keras agar dia jera, lakukan. Ya, lakukan agar dia terhenti dari berbuat zalim. Ini yang pertama dan ini yang mungkin meragukan kita. Sementara setelahnya Nabi mengatakan fa innahu lahu nasrun, karena mencegahnya berbuat zalim ini merupakan pertolongan bagi dia. Mencegahnya dari berbuat zalim, ya, ini merupakan cara menolong saudara kita yang sedang berbuat zalim. Kemudian wa in kana madzluman, ini tidak ada masalah. Jika dia dalam terzalimi atau dizalimi, falyansurhu, maka tolonglah dia. maksudnya menolongnya, menolongnya dari kezaliman tersebut sehingga dia tidak lagi dizalimi, bahkan bisa jadi dicoba untuk menyelesaikan urusan mereka sehingga dia lagi tidak dizalimi, dia tidak dizalimi lagi dengan mengangkatnya ke yang berwajib, mengadukan, melaporkan, menasihati pertama, menasihati lawannya yang menzalimi. Ya, nah, ini bahkan mencegah, menghentikan orang yang menzalimi ini juga termasuk membantu orang yang sedang dizalimi. Sehingga ketika yang berbuat zalim ini berhenti, maka si, perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukmin terhadap yang menzalimi ini sebenarnya mengandung dua pertolongan. Yang pertama, pertolongan terhadap orang yang menzalimi tadi sehingga dia berhenti berbuat zalim. Kemudian yang kedua, menolong orang yang terzalimi sehingga kezaliman sudah tidak terjadi atau tidak dilakukan lagi kepadanya. Di samping cara yang lain yang lebih umum, misalnya untuk orang yang menzalimi dia tidak mampu, tetapi untuk membantu orang yang menzalimi dia mampu dengan mencoba membawanya, melarikan diri. Ya, karena dia pun untuk melawan orang yang menzalimi tidak mampu, maka dia mencoba untuk menyelamatkan yang terzalimi. Banyak cara, ya, untuk membantu orang yang terzalimi. Sementara membantu orang yang sedang menzalimi atau yang berbuat zalim, caranya adalah menasihati, mencegahnya, melarangnya. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Ini sikap yang baik pada seorang mukmin. Dan inilah yang diajarkan oleh agama kita, bahwa siapapun saudara kita, baik yang berbuat salah, berbuat dosa, ataupun yang lainnya, tetap saudara kita dan kita memiliki kewajiban untuk memberi mereka kebaikan. Berbuat baik kepada orang yang berbuat dosa, menghentikan dari berbuat dosa, menasihatinya. Ya. Jangan dibiarkan mereka berbuat dosa dengan alasan. Biarlah, kan sendiri-sendiri. Urusan dia, urusan dia. Nah, dalam Islam itu tidak ada kamusnya. Islam ditegakkan di atas nasihat. Ya. Inilah yang membuat kaum muslimin atau orang-orang yang beriman itu jauh dari murka Allah. Selama tegak nasihat menasihati, cegah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menyuruh untuk berbuat ma'ruf di tengah umat ini, maka akan selamat dari ancaman-ancaman musibah dan bencana. Karena selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, bila mana tidak tegak ini semua dan bahkan justru didiamkan orang-orang yang hendak menyebarkan kerusakan di muka bumi dengan alasan kebebasan, ya, maka akan terbuka pintu musibah. Ya. Akan mudah muncul bencana dan petaka. Mudah Allah untuk menurunkan azab. Sangat mudah bagi Allah untuk menurunkan azab. Subhanallah, tanpa disangka-sangka, tanpa dikira-kira, dan sama sekali orang-orang yang mendapatkan musibah itu tidak pernah membayangkan akan muncul musibah. Tadi malam atau kemarin, banjir bandang terjadi di salah satu tempat. Menurut penuturan warga, bahwa sungai yang di situ sungai kering, sungai yang airnya pun tidak ada. Tetapi ternyata ketika Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan turunnya musibah dan bencana, maka sungai itu meluap dan membawa banjir bandang yang besar, meluluh lantakkan, dan kita menyaksikannya saja mengerikan. Luar biasa bagaimana maha besarnya dan maha kuatnya Allah Jalla wa'ala. Apalagi yang sudah ada sarananya. Itu bendungan PLTA itu sudah sarana. Ya. Dengan mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan apa yang dihasilkan oleh manusia yang mereka anggap itu sudah sekokoh-kokohnya, Allah bisa melunakkan selunak-lunaknya. Jangankan yang dibuat oleh manusia, yang dibuat, yang dicipta oleh Allah, gunung yang kuat dan kokoh itu, Allah bisa menjadikan bagai debu berterbangan. Apalagi yang hasil perbuatan manusia. Ya, bendungan itu kan buatan manusia. Dengan mudahnya Allah lunakkan. Sehingga air yang besar yang di bendungnya itu bisa jadi tumpah. Ya, karena yang menghalanginya jadi bagaikan bubur. Nah ini kemahabesaran Allah yang subhanahu wa ta'ala yang harus kita takutkan. Yang membuat kita terhenti dari berbuat maksiat. Orang-orang yang memegang, ya, yang memiliki wewenang dan kebijakan, seharusnya berupaya untuk menghentikan, ya, semua kerusakan-kerusakan yang terjadi karena ini membuka pintu azab. Allah tidak membiarkan orang-orang yang memberikan media atau memberikan fasilitas dan bahkan mengesahkan kedurhakaan terhadap Allah, pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat saja, ya, orang-orang yang enggan menunaikan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk turun hujan. Andai kata turun sekalipun hujan, maka turunnya hujan bukan sebagai rahmat tetapi sebagai hukuman. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihat menasihati di tengah-tengah umat. Ya. Dakwah yang harus ditegakkan. Dakwah yang hak. Tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Karena dakwah hak itu tidak membawa umat untuk merebut kekuasaan. Dan bahkan tidak membawa umat untuk melakukan tindakan anarkis. Dakwah yang hak itu menyatukan, memberikan kedamaian, rahmatan lil alamin. Sekalipun bisa jadi dianggap memecah belah, karena inilah syariat Allah. Dakwah itu bukan untuk merubah-rubah apa yang diturunkan oleh Allah untuk menyesuaikan dengan selera manusia. Tidak. Dakwah yang hak itu menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah. Karena tidak ada solusi yang paling baik kecuali dari pencipta alam semesta yang mengetahui apa yang terbaik untuk ciptaannya. Ini yang harus diketahui oleh manusia, siapapun juga. Di sana banyak orang-orang yang bukan muslim, bukan mukmin, tetapi mereka orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berakal, orang yang bijaksana. Tetapi banyak orang-orang yang agamanya Islam, tetapi jahatnya sejahat-jahatnya. Sejahat-jahatnya. Bahkan, beberapa waktu yang lalu, di salah satu negara Islam, masjid diruda. Yang melakukannya siapa? Israel? Bukan Israel yang melakukan. Yang melakukan orang yang mengaku Muslim. Ya. Yang diruda bukan tempat orang berbuat kufur. Ya. Tetapi tempat orang beribadah, rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalamnya orang belajar Al-Qur'an, belajar hadis Nabi, belajar agama Islam, orang yang salat, orang yang baca Al-Qur'an, orang yang berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang diruda. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu banyak orang-orang yang menampilkan keislaman tetapi dia ingin merusak Islam. Merusak Islam. Ini yang sangat berbahaya. Di zaman Nabi SAW, orang-orang munafikin yang kerusakannya, bahayanya, rasa sakit yang diderita oleh Nabi itu lebih berat yang terjadi disebabkan oleh mereka daripada orang-orang yang memusuhi Nabi sekalipun. Ya. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk menyakiti Nabi. Padahal mereka bersama Nabi. Salat di masjid Nabi SAW, berpuasa bersama Nabi, bahkan berjihad bersama Nabi. Tetapi usaha mereka untuk menyakiti Nabi luar biasa. Kalau Nabi saja tidak selamat dari keburukan dan kejahatan mereka, apalagi selain Rasulullah SAW. Mereka tidak suka dalam Islam ini ada orang yang menyembah Allah semata-mata. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai imam. Sama sekali mereka tidak suka. Bahkan orang-orang kafir sendiri pun melihat mereka ini sebagai senjata. Ya, berusaha untuk menyuburkan orang-orang seperti ini di muka bumi, di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara dakwah yang hak, ya, yang sama sekali menyebarkan kasih sayang. Ya. Ini yang mengherankan. Dianggap dakwah yang hak ini mengganggu stabilitas keamanan, sementara mereka berupaya mengajak umat untuk tidak melakukan demo malah. Mengajak umat untuk tidak melakukan demo protes kepada pemerintah dengan terang-terangan. Lalu dituduh mengancam stabilitas keamanan. Demo saja mereka melarangnya. Ya. Menyampaikan ancaman-ancaman agama kepada mereka yang protes secara terang-terangan kepada pemerintah. Di sini berbicara keburukan pemerintah, di sini, di sana, dan depan di khayak lamai, dan bahkan di mimbar masjid. Di mimbar masjid. Semua keburukan pemerintah itu menjadi bahan untuk disampaikan oleh mereka. Dengan semangat dan kebencian yang luar biasa. Sehingga rakyat tertanam di dalam di hati mereka kebencian kepada penguasa. Emangnya penguasa itu malaikat sehingga tidak ada salah? Sementara agama kita menyatakan bahwa ketaatan kepada aturan yang tidak melanggar tuntunan agama wajib diikuti. Dan bahkan untuk maslahat umum wajib dipatuhi. Ya. Nah, ini yang kita ingin sampaikan kepada siapapun juga. Siapapun juga yang mendengar. Bahwa ruh penjagaan terhadap NKRI ini, ruh yang bukan hanya ruh nasionalisme, tetapi ruh agama yang ditopang oleh keyakinan. Makanya semua tidak akan ada nilainya demi mempertahankan negara. Ini harus mereka pahami. Bukan rasa yang dipupuk oleh kebangsaan saja, tetapi agama yang menyuburkan itu, mengokohkan itu. Mana mungkin untuk merusak stabilitas keamanan. Tetapi agama syariat Allah tetap disampaikan. Cuma terkadang di sana ada oknum-oknum. Ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan hak, tetapi justru mereka merusak. Semenjak zaman Ali bin Abi Thalib, semenjak zaman Uthman bin Affan, kalau diteliti, dan ini subhanallah, bila mana dikaji, dibuat sebuah kajian, bagaimana kronologi terbunuhnya Uthman bin Affan, syarat dengan pelajaran. Uthman bin Affan terbunuh oleh pemberontak. Terbunuh oleh orang-orang munafikin yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Penguasa. Terpenggal lehernya. Dicekik dia. Sementara di hadapannya kitabullah. Kemudian ketika pedang hendak dilayangkan ke lehernya, dia hendak melindungi dirinya dengan tangannya, maka tangannya terlebih dahulu yang terputus. Ya. Lalu dia mengatakan jari jemari yang sudah terputus itu, dan mengatakan sesungguhnya dengan jari jemari itulah saya dahulu menulis al-mufassal, akisar al-mufassal. Saya menulis ayat-ayat surat-surat pendek dahulu. Dengan tangan yang kalian putuskan itu. Ini yang disampaikan kepada masyarakat. Hendaklah kita bersama pemerintah. Bahkan dalam beribadah pun. Ya. Dalam beribadah, dalam menetapkan hari raya, dalam menetapkan kapan wukuf di Arafah, ya, menunggu dalam masalah pandemi ini saja, ya, dalam bagaimana bersikap, dakwah yang hak adalah bagaimana menggabungkan antara arahan syariat dengan tuntunan dan arahan pemerintah dari sisi kesehatan. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini harus dipahami oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal dari pemegang-pemegang wewenang. Bukalah cakrawala. Jangan termakan oleh hasutan. Kalau memang curiga, datangi. Duduk di pengajian yang seperti ini. Dengarkan. Ya. Ada ajakan untuk berdemo saja. Ya. Ada ajakan untuk berdemo. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Tetapi ketika berbicara tentang iman, tentang kekufuran, maka kita tidak sedang berbicara dengan orang-orang yang di luar sana. Kita berbicara dengan kaum muslimin. Agar kaum muslimin itu memahami, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang. Sehingga membuat dia keluar dari keimanan. Dan memang harus disampaikan. Tidak boleh disembunyikan. Dan tujuannya bukan untuk memburuk-burukan orang lain. Tetapi untuk memberikan arahan kepada kaum muslimin. Ini catatan penting tentang masalah bagaimana para sahabat yang mereka dahulu berkelahi, ini diarahkan oleh Nabi SAW. Dan mereka harus dibantu. Siapapun dia, diberikan pertolongan. Yang berbuat dosa ditolong, bagaimana menolong ketika dia berbuat dosa, cegah. Harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihat menasihati. Yang terzalimi, dibantu bagaimana dia terhindar dari perbuatan zalim. Dari kezaliman orang lain. Ya. Negara kita ini negara hukum. Ya. Coba untuk membantu orang yang terzalimi melalui jalur hukum. Ya, melalui jalur hukum dan yang lainnya. Nah, inilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya 6530. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb wa Ahmad ibn Abdah الضبي وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبده أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو وجابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة فسمعها عبد الله ابن أبي فقال قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إني lebih spesifik atau lebih rinci dari hadis yang pertama, kejadiannya. Karena di sini disebabkan diceritakan di mana kejadiannya dan ada tambahan-tambahan dari riwayat cerita pertengkaran, perkelahian antara muhajirin dan ansar, antara orang seorang muhajirin dan seorang ansar. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, pernah kami bersama Nabi dalam satu peperangan. Ketika perang, ya, tiba-tiba berkelahilah atau seorang muhajirin memukul seorang ansar. Ya. Berkelahi mereka berdua. Lalu yang ansar ini meminta bantuan dengan memanggil orang ansar. Ya lal ansar. Ya. Jadi sudah tegak bendera ansar di sana. Karena panggilan tersebut. Awalnya mereka kan hanya masing-masing. Tidak ada membawa seruan-seruan itu. Ya. Tetapi ketika ada panggilan ya lal ansar, kemudian orang muhajirin karena takut ketika kalau nanti orang ansar datang dia sendiri, maka dia pun memanggil orang muhajirin ya lal muhajirin. Maka karena dipanggil di sana, suasana perang, berkumpullah dua kelompok tadi, yaitu orang-orang ansar dan muhajirin. Faqala Rasulullah SAW ma balu da'wal jahiliyah, bagaimana masih ada seruan-seruan jahiliyah kalian kumandangkan? Nabi SAW mengingkari, menegur dengan keras, karena membawa bendera-bendera suku, kelompok, ya, kabilah, ini dakwah jahiliyah. Ya, untuk bermusuhan satu sama lain, ini adalah dakwah jahiliyah. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan ceritanya begini ya Rasulullah. Kas'a rajul minal muhajirina rajul minal ansar. Salah satu dari muhajirin memukul dan mencelakai saudaranya dari ansar. Maka ini yang terjadi. Kata Nabi SAW, da'uha. Tinggalkan seruan-seruan yang seperti ini. Fa'innaha muntinah. Karena dia busuk. Ya, apa artinya di sini? Menjijikkan, busuk. Bau. Ya. Natina itu bau. Jadi dakwah jahiliyah, permusuhan disebabkan oleh bendera-bendera tadi. Makanya di negeri kita ini juga sangat berusaha keras untuk menghindarkan rakyat dari hal-hal yang seperti ini, dimanapun juga. Ya, permusuhan, pertentangan, pertikaian disebabkan oleh ini, hal-hal yang seperti ini, oleh suku, oleh kabilah, ya, bahkan oleh agama pun, ini selalu terjaga. Berupayakan untuk dijaga, bagaimana tidak terjadi kerusakan yang besar. Ya, kerusakan yang besar. Berbicara tentang toleransi, justru agama Islamlah agama yang semenjak turunnya mempertontonkan kepada dunia toleransi yang sebenarnya, yang hakiki, di mana non-muslim merasa aman tinggal di negara Islam. Negara seorang muslim, seorang non-muslim mendapatkan haknya di negara Islam. Kalau ingin tahu, baca cerita sejarah Islam semenjak zaman khalifah yang 4 sampai hari ini. Sampai ketika kekuasaan-kekuasaan setelahnya. Bagaimana Islam itu mengajarkan toleransi yang sebenarnya. Mereka merasa lebih aman hidup di bawah kekuasaan Islam. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib, kejadian nyata ketika Ali melihat baju besinya ada di salah seorang Yahudi. Padahal dia orang nomor 1 ketika itu di negara Islam. Di mana orang Yahudi itu tinggal. Maka dia mengkasuskannya, dibawanya ke pengadilan. Ini pakaian saya nih, baju saya, di mana kamu dapat? Si Yahudi mengatakan, saya yang punya. Sementara Ali bin Abi Thalib tidak memiliki bukti. Tidak ada buktinya. Dia memang tahu ini pakaiannya, tapi dia tidak ada bukti bahwa itu miliknya. Tidak ada surat kepemilikan. Ya. Sementara pakaian itu berada di tangan Yahudi. Lalu di pengadilan yang dimenangkan Yahudinya. Yang dimenangkan Yahudinya. Karena memang itulah tuntunan Islam. Al-bayyinatu alal mudda'i. Orang yang mengkasuskan harus membawa bukti-bukti. Orang yang mengkasuskan harus membawa bukti-bukti. Wal-yaminu ala man angkar. Kalau yang mengingkari, itu memberikan sumpah. Kalau itu tidak ada, maka yang dikasuskan ketika yang mengkasuskan tidak ada bukti, dia yang dimenangkan. Sehingga Ali kalah dalam kasus tersebut. Orang Yahudi ini mengira dia yang akan kalah. Karena ini orang nomor 1. Yang mengadili bawahannya. Ya. Rakyatnya yang mengadili. Salah satu dari petugasnya. Di pikirannya bahwa dia pasti kalah. Ternyata dia yang dimenangkan. Karena itu tuntunan Islam. Yang ini yang membuat dia seketika menang dan keluar dari pengadilan, dia menyatakan keislaman. Dia menyatakan keislaman. Masuk Islam dia. Kalau ini agama yang tidak membedakan antara pemimpin dengan rakyatnya dalam masalah kasus, ini bukan agama yang ada apa-apanya. Jadi ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu yang terjadi. Maka Nabi SAW menyatakan ini dakwah jahiliyah. Ini muntinah, bau busuk, menjijikkan. Ya. Fasami'aha Abdullah ibn Ubay. Mendengar apa teguran Nabi ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafikin, Dia ikut peperangan tersebut. Mendengar teguran Nabi yang keras tentang seruan-seruan kesukuan tadi adalah seruan-seruan yang bau dan menjijikkan, dia protes. Ya. Faqal, kata beliau untuk menghasut, qad fa'aluha, bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan tindakan yang benar, mendukung apa yang dilakukan oleh orang Muhajirin dan Ansar tadi, menyulut kembali permusuhan antara suku, antara kabilah, antara kelompok tadi. Abdullah bin Ubay, dia menginginkan perpecahan, maka dia menantang dan mengatakan, wallahi, demi Allah, la in raja'na ilal Madinah, nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, kata Abdullah bin Ubay. Ya, kata Abdullah bin Ubay, karena dia tidak benar, tidak puas dengan keputusan Nabi dilerai, kemudian menjatakan bahwa bendera yang kalian tegakkan itu bendera jahiliyah, tumbangkan semuanya. Dia tidak suka. Makanya dia ingin tegakkan kembali. Demi Allah, kalau kita sudah sampai di Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Niscaya orang-orang yang berharga, yang mulia di Madinah itu akan mengusir yang hina. Maksudnya apa? Dia kembali menegakkan bendera yang baru. Apa? Orang-orang pribumi dengan pendatang. Ya. Maksudnya, yang al-a'azu itu pribumi, yang orang Madinah asli. Sementara pendatang apa? Muhajirin tadi. Demi Allah ini akan tetap dijaga. Nanti akan kita usir orang-orang yang dengan sewenang. Dia melihat kejadian bahwa yang bersalah tentu orang Muhajirin yang memukul Ansar. Ya. Yang menyakiti orang Ansar. Dia tidak rela menerima keputusan yang melerai begitu saja, menumbangkan begitu saja, memusnahkan dan menetralkan begitu saja. Dia tegakkan kembali. Nih, sampai di Madinah nanti, ingat bahwa yang mulia akan mengeluarkan dan mengusir yang hina. Dia menganggap yang pendatang itu hina. Ya. Ini perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Qala Umar, mendengarkan perkataan Ubay, Abdullah bin Ubay tadi, Umar murka dan mengatakan, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, izinkan saya, biarkan saya memenggal leher munafik ini. Ya. Karena dia terang-terangan menentang seruan Nabi untuk menumbangkan bendera-bendera jahiliyah. Dengan tegas dia justru kembali menegakkannya. Maka kata Umar, biarkan saya memenggal leher munafik ini. Nabi mengatakan, da'ahu. Faqala da'ahu, biarkan dia. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Agar jangan orang-orang nanti bercerita bahwa Muhammad itu ternyata teganya membunuh sahabat sendiri. Kan yang sampai keluar kan Nabi Muhammad memenggal leher sahabatnya sendiri, Abdullah bin Ubay. Mereka mengira Abdullah bin Ubay itu sahabat Nabi, padahal musuh dalam selimut. Jadi terkadang ditinggalkan maslahat demi menolak mudarat. Ini kaidahnya. Membunuh Abdullah bin Ubay maslahat karena dia munafik. Dia akan merusak, ya, akan menanamkan, menyebarkan permusuhan yang busuk di tengah kaum muslimin. Tetapi Nabi tidak membunuhnya untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari mudarat yang lebih besar. Ya. Jadi maslahat terkadang tidak dilakukan untuk menghindarkan mudarat yang besar. Ini kaidah yang muttaridah, kaidah yang baku dalam agama Islam. Ini dipahami oleh orang-orang yang ulama. Seperti contoh sekarang ini merapatkan saf dalam sholat maslahat, tetapi tidak dilakukan untuk sementara untuk menghindarkan manusia dari mudarat. Ya, itulah pemahaman para ulama. Bukan mazhabnya. Mazhab siapa? Apa lembaga kesehatan dunia? WHO. Bukan mazhab WHO. Tapi ini kesimpulan para ulama dengan kaidah-kaidah yang seperti tadi. Ya. Yang seperti tadi. Jadi ini yang harus dipahami oleh orang yang sudah mengaji. karena subuhatnya di tengah orang yang sudah mengaji. Ya. Subuhatnya di tengah orang-orang yang sudah mengaji, lama mengaji. Munculnya dari orang-orang yang sudah lama duduk di pengajian. Padahal agama ini tegak di atas pemahaman yang benar, yang lurus. Nabi SAW tidak kembali, dia sudah punya kekuasaan di Mekah. Dia menginginkan untuk membangun Ka'bah sesuai dengan struktur Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ka'bah itu yang sampai sekarang ini, itu berbeda dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim pertama kali. Sudah berubah. Ya, sudah berubah. Pintunya berubah. Bahagian Ka'bah yang seharusnya masuk ke dalam Ka'bah sudah tidak lagi di sana. Sudah berada di luar. Dan ceritakan dalam sirah, Nabi SAW setelah menaklukkan kota Mekah, dia sudah punya wewenang. Dia sudah punya kekuasaan, dia sudah bisa menginstruksikan untuk menghancurkan kembali Ka'bah dan dibangun sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Tetapi itu maslahat besar. Tetapi dia khawatir muncul mudarat yang besar. Makanya dia mengatakan kepada Aisyah, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin lahadamtul Ka'bah." Andai kata bukan lantaran kaummu masih baru meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam, maka sekarang ini saya akan hancurkan Ka'bah dan saya bangun di atas bangunan Nabi Ibrahim AS. Sampai Nabi meninggal dunia, dia tidak melakukannya. Karena memunculkan mudarat yang besar, padahal melakukannya maslahat. Melakukannya maslahat. Jadi jangan mentang-mentang ada maslahat, nah kemudian dilakukan dengan tegas dan tanpa mempertimbangkan munculnya mudarat. Ya. Seperti contoh berdebat, berdialog dalam berdakwah. Bisa jadi ada maslahat, tetapi bila memunculkan mudarat yang lebih besar dari maslahat yang dikejar, ini tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ini di antara yang perlu kita pahami, ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari apa yang ditegaskan oleh Nabi. Maka Abdullah bin Ubay tadi tidak dibunuh oleh Nabi, padahal dia telah mengungkapkan kata-kata yang sangat busuk sekali, muntina, menjijikkan. Nabi sudah menumbangkan, tetapi dia tegakkan kembali dan nampak kebusukan di dalam mulutnya. Ketika Umar bin Khattab hendak membunuhnya, Nabi mengatakan, jangan. Bukan karena bukan maslahat, tetapi mudarat yang muncul lebih besar. Mudarat yang muncul lebih besar. Jangan sampai nanti orang-orang di luar sana memperbincangkan Muhammad itu ternyata kerjanya membunuh teman-temannya, pengikut-pengikutnya. Dengan mudahnya menumpahkan darah mereka. Halal darah mereka. Haus darah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, sehingga yang seharusnya maslahat dia tinggalkan. Nah, ini yang harus dicamkan sekali dan harus dipelajari, dicatat baik-baik. Dalam agama ini bukan hanya berbuat baik, tetapi terkadang perbuatan baik tidak dilakukan karena dikhawatirkan munculnya keburukan yang lebih besar. Ini kaidah yang kokoh di dalam agama yang dipahami oleh para ulama. Ini catatan penting yang menjadi akhir pelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang tersisa pada awal pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.